Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang memudahkan kita sehingga bisa melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah selama sekian hari di bulan Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ta'ala menerima setiap amal ketaatan yang kita lakukan. Dan sebagai informasi, bahwasanya kajian kita di sore hari ini adalah kajian yang melanjutkan rutinitas kita di Masjid Al-Marhamah Candi Gebang, Sleman, Yogyakarta, yang membahas kitab Umdatul Ahkam dan sampai di bab masalah zakat. Sehingga terlebih dahulu kita sampaikan selamat datang kepada para jamaah Masjid Al-Marhamah. Selamat datang bergabung di fanpage Aminur Bais maupun di YouTube channel Aminur Bais. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang ke-182 menurut kitab yang menurut penomoran di buku saya, atau di nomor yang berbeda menurut cetakan yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Silakan dibuka hadis dari Ibnu Abbas yang bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabalin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, hina ba'athahu ilal Yaman, ketika beliau mengutus Mu'adz ke Yaman. Ngapain Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman? Tentu jawabannya adalah dalam rangka untuk menyampaikan dakwah Islam. Innaka sata'ti qauman ahla kitabin, fa'idha ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, fa'inhum ata'u laka bidhalika, فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz, innaka satati qauman ahli kitab. Kamu akan mendatangi sekelompok kaum ahlul kitab. Yang dimaksud di sini adalah Nasrani. Karena mayoritas penduduk Yaman ketika itu beragama Nasrani dan sebagiannya beragama Yahudi. Dan sebagian mereka beragama musyrikin, beragama paganisme, menyembah berhala. Pengaruh besar kenapa Nasrani mayoritas di sana adalah karena kehadiran orang-orang Habasyah dari negeri Ethiopia, dari orang-orang Habasyah dari negeri Ethiopia yang mendakwai agama Nasrani di Yaman. Dan itu cukup berkembang, terutama ketika dipimpin oleh Abroha, sampai akhirnya terjadilah peristiwa seperti yang sering kita dengar dalam sejarah, yaitu adanya penyerangan Ka'bah al-Musharrafah, namun Allah subhanahu wa ta'ala binasakan pasukan Abroha sebelum berhasil menguasai kota Mekah. Singkat cerita, agama Nasrani cukup berkembang di Yaman, dan agama ini menjadi besar di Yaman. Nabi SAW menyampaikan kepada Mu'adz sebelum berangkat ke Yaman, innaka satati qauman ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum ahli kitab. Yang ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa ketika orang mau mendatangi satu tempat untuk berdakwah, maka salah satu di antara yang perlu dia pelajari adalah kondisi lingkungan yang akan menjadi mad'unya. Kondisi lingkungan yang akan mendengarkan dakwahnya, yang akan dia dakwahi. Karena dengan demikian dia bisa mengetahui latar belakang orangnya. Sehingga kalaupun mereka menyampaikan sanggahan atau menyampaikan bantahan, maka si da'i ini bisa mempersiapkan kira-kira jawaban apa yang nanti akan saya sampaikan kepada mereka. Ahlu kitab Nasrani mereka punya Injil, sehingga Mu'ad bisa mengetahui seperti apa latar belakang agamanya, sehingga beliau bisa tahu kondisi masyarakat yang asli, akidah mereka, penyimpangan yang ada pada mereka, dan nanti pendekatan dakwah yang harus disampaikan kepada mereka seperti apa. Faidha ji'tahum, jika kamu sudah mendatangi mereka, fad'uhum ila ayyashhadu, maka ajak mereka untuk bersyahadat. Apa isi syahadatnya? Alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yaitu syahadat la ilaha illallah, kesaksian la ilaha illallah, dan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang ahli kitab atau orang Nasrani di zaman Nabi SAW adalah musyrikin, sehingga mereka diminta untuk bersyahadat la ilaha illallah sebagai pintu pembeda antara muslim dengan musyrik, karena mereka punya penyimpangan dalam masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Mu'ad diminta oleh Nabi SAW, kalau kamu sudah mendatangi mereka, dakwahi mereka untuk menyatakan syahadat la ilaha illallah. Sehingga mereka bukan ahlu tauhid, tapi mereka adalah manusia yang punya penyimpangan dalam masalah tauhid. Makanya mereka diajarkan oleh Mu'ad agar kembali kepada tauhid dengan mengikrarkan la ilaha illallah. Karena itu anggapan sebagian orang bahwa ahli kitab di zaman Nabi SAW adalah ahlu tauhid, ini anggapan yang tidak benar. Dengan alasan, anggapan ini beralasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sembelian ahli kitab sebagaimana yang Allah nyatakan di surat Al-Maidah. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Pada hari di mana Allah halalkan segala bentuk yang baik dan makanan ahli kitab halal bagi kalian. Yang dimaksud makanan ahli kitab di sini kata Ibnu Abbas adalah aidzabihatuhum, sembelian ahli kitab. Allah halalkan sembelian ahli kitab melalui surat Al-Maidah, di awal surat Al-Maidah. Namun apakah ini dalil bahasanya ahli kitab adalah ahlu tauhid di zaman itu? Jawabannya tidak ahli tauhid. Mereka bukan ahli tauhid. Dan mereka adalah orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti nyatanya adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, atau Mu'ad diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agar dakwah pertama yang disampaikan kepada penduduk ahli kitab atau orang lain ahli kitab yang merupakan penduduk Yaman adalah dakwah la ilaha illallah. Menunjukkan kalau mereka ini punya penyimpangan dalam masalah tauhid. Lalu bagaimana dengan halalnya sembilan Alkitab? Maka jawabannya adalah itu pengecualian dari Allah, pengecualian dari Allah Ta'ala, sehingga itu aturan khusus yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk Alkitab. Karena itu meskipun mereka musyrik, sembilan mereka dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama mereka berstatus sebagai Ahlul Kitab. Sehingga dalam hal ini, apakah halal sembelian ahlu kitab di zaman sekarang? Ya, jawabannya halal selama mereka ahlu kitab, bukan ateis, bukan sebatas beragama Kristen secara status, tapi betul-betul orang Kristen, betul-betul orang Yahudi. Selama dia ahlu kitab, maka sembeliannya halal, meskipun dia orang musyrik, dalam arti dia menyekutukan Allah dengan beribadah kepada Isa alaihi salatu wasalam, atau kepada murid-muridnya Isa yang lainnya. Wa anna Muhammad dan Rasulullah, dan bersaksi bahasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang dua kalimat syahadat ini merupakan gerbang agar seseorang bisa masuk ke dalam Islam, yaitu mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan yang kedua mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi Allah, utusan Allah yang terakhir, dan tidak ada Nabi setelahnya. Karena ahli kitab seperti yang kita tahu, mereka mengimani semua Nabi, dalam arti percaya bahasanya status itu adalah para Nabi, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka perlu didakwai untuk menyatakan bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang terakhir. Fa'inhum ata'u laka bidzalika. Kalau mereka sudah mau mentaati kamu untuk menyatakan hal ini, mengikrarkan la ilaha illallah dan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah, fa'akhbirhum, maka sampaikan kepada mereka, annallaha qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Bahasanya Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu yang harus mereka kerjakan dalam sehari semalam. Allah wajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Yang ini merupakan dalil bagi jumhur ulama bahasanya salat witir itu tidak wajib. Karena dalam hal ini Allah Ta'ala, atau dalam hadis ini Nabi SAW memberitahu kepada Mu'ad bahwa dalam sehari semalam hanya ada salat 5 waktu yang wajib, sebagaimana salat 5 waktu yang kita kenal. Sehingga pendapat yang mengatakan salat witir itu wajib hukumnya tidak benar, karena ini adalah, atau ini tidak sejalan dengan hadis yang tadi kita baca. Tayyib. Ada juga orang yang berpendapat bahwa salat tahiyatul masjid itu wajib. Dan ini juga pendapat yang kurang tepat, karena salat yang wajib dalam syariat kita sehari semalam hanyalah salat 5 waktu. Kecuali jika ada orang yang mau menambahkan salat yang lain sebagai salat sunnah, atau ketika dia bernadar. Pada waktu dia nadar, maka dia wajib untuk melaksanakan sesuai dengan nadar yang dia ucapkan. Ya, misalnya nadar sholat, maka sholat yang dia nadarkan menjadi wajib. Wajib bukan karena kewajiban dari syariat, tapi wajib karena dia nadarkan. Fa'inhum ata'u laka bidzalika. Kalau mereka mau mentaatimu untuk melakukan hal itu, fa'akhbirhum, sampaikan kepada mereka, annallaha qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Bahwa Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka untuk bayar zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Zakat diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin di kalangan mereka. Tayyib. Ada sebagian orang yang berpendapat, dan kita mendengar pendapat ini ma'ruf disampaikan oleh kelompok-kelompok yang bermasalah di Indonesia seperti NII ya, atau kelompok yang menyimpang yang lainnya, bahwa saat ini kita sedang berada di fase Mekah. Karena kita sedang berada di fase Mekah, maka kita tidak berkewajiban untuk melakukan sholat 5 waktu. Sehingga tugas kita hanyalah sholat di waktu malam, yaitu sholat tahajud, qiyamul lail, dan bukan sholat 5 waktu. Alasan kenapa disebut berada di fase Mekah, karena kita saat ini belum memiliki negara Islam. Alasan mereka, kita masih berada di sebuah negara yang sistemnya campur-campur, tidak sebagaimana seperti zaman Nabi SAW ketika beliau berada di Madinah. Sehingga karena kita masih berada di fase Mekah, maka dalam hal ini kita belum berkewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Hadis ini bisa kita jadikan sebagai bantahan untuk menunjukkan pendapat ini, untuk menunjukkan bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang menyimpang. Mu'ad bin Jabal ketika dakwah di Yaman, Nabi SAW perintahkan Kamu kalau sudah ketemu ahli kitab, sampaikan kepada mereka bahasanya mereka harus masuk Islam dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Setelah mereka mau mengikrarkan itu, sampaikan kepada mereka kalau Allah wajibkan kepada mereka sholat lima waktu. Apakah Yaman ketika itu sudah menjadi negara Islam? Jawabannya belum. Dalam arti mayoritas penduduknya masih beragama Nasrani. Tapi siapa yang sudah menyatakan syahadatain, dia wajib untuk mengerjakan sholat lima waktu. Dan kalau mereka sudah mengerjakan sholat lima waktu, sampaikan kepada mereka bahwa Allah Ta'ala mewajibkan untuk bayar zakat. Diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Artinya, meskipun tidak ada negara Islam, ya, ketika itu di Yaman, atau orang tinggal di negara yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim, dia terikat dengan setiap syariat yang mampu dia kerjakan. Misalnya, sholat lima waktu, mampu dia kerjakan. Bayar zakat, bisa nggak dia kerjakan? Bisa. Caranya gimana? Kalau dia nggak bisa bayar di negeri kafir, maka dia bisa kirimkan zakat itu ke negeri muslim. Orang yang tinggal misalnya di sebuah daerah yang mayoritas kafir, mungkin yang Islam cuma dia seorang. Anggaplah misalnya dia tinggal di Korea Utara. Muslim hanya beberapa orang. Dia bertahan hidup di situ dalam kondisi terisolasi. Sehingga ketika dia memiliki harta, dia berkewajiban untuk bayar zakat. Enggak bisa bayar zakat di sana, maka dia bisa salurkan zakat itu keluar. Dia serahkan kepada kaum muslimin yang tidak mampu di negeri muslim. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin. Zakat itu diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin. Maka ini menunjukkan bahasanya, zakat itu adalah hak orang miskin, bukan lagi hak orang kaya. Sehingga ketika ada orang yang memiliki harta senilai satu nisab 85 gram emas, anggap misalnya 1 gram emas adalah 800 ribu, berarti kurang lebih nilainya berapa? 60, anggaplah 65 juta. Maka kalau ada orang yang punya tabungan 65 juta, dia berkewajiban untuk bayar zakat. Dia berkewajiban untuk bayar zakat yang kewajiban itu terutang bagi dia, dan itu merupakan haknya orang fakir miskin atau para mustahik zakat yang lainnya. Karena itu pada saat dia mengeluarkan zakat, dia tidak boleh mengendalikannya. Dalam arti begini, ini zakat saya, mau saya wujudkan dalam bentuk sembako, atau saya wujudkan dalam bentuk APD, kan terserah saya, mau saya salurkan kemana terserah saya. Mau saya wujudkan dalam bentuk sembako, dalam bentuk apa, terserah saya. Ini gak benar ya, karena zakat itu milik orang miskin. Sehingga harta yang mau Anda keluarkan sebagai zakat, itu bukan milik Anda, bukan milik orang kaya, tapi milik orang miskin. Karena itu kita tidak boleh mengatur. Termasuk juga kita tidak boleh mengembangkannya. Zakat ini mau saya investasikan. Nanti kalau sudah berkembang dalam jumlah yang cukup banyak, hasilnya untuk sebuah usaha, hasilnya saya berikan kepada fakir miskin. Tidak boleh kayak gitu. Jadi serahkan kepada mereka sebagai zakat. Tidak boleh kita kembangkan, tidak boleh kita investasi, atau tidak boleh dikembangkan oleh orang kaya, oleh muzaki, atau diinvestasikan oleh muzaki, nanti hasilnya diserahkan kepada orang miskin. Tidak boleh seperti ini, karena ini adalah hak orang miskin. Nah, kalau misalnya Anda punya gagasan, punya ide, saya mau buka unit usaha agar nanti usaha yang produktif ini hasilnya bisa saya manfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama yang miskin. Ini ide yang bagus, silahkan. Berarti yang Anda lakukan bukan zakat, tapi wakaf. Nah, kita sarankan seperti ini. Anda tidak perlu memulai dengan dana wakaf untuk buat usaha, tapi silahkan kembangkan usaha yang ada, lalu buka cabang. Misalnya Anda punya sebuah usaha, apa misalnya, bisnis kuliner, berhasil membuat satu cabang, atau belum ada cabang ya, berhasil membuat satu unit bisnis kuliner, laris. Lalu Anda buka cabang yang kedua, laris. Anda buka cabang yang lain, laris. Sudah? Yang kita sarankan, Anda jangan keluarkan duit. Ini duit, saya mau buka sebuah usaha, saya wakafkan duit ini, saya mau buka usaha. Nah, karena mungkin ini beresiko. Tapi Anda silahkan kembangkan usaha Anda yang sudah established tadi, buka cabang yang baru, sesuai dengan perhitungan yang Anda miliki, sehingga dia bagus untuk dikembangkan. Begitu dia berkembang, udah, ini saya lepaskan. Saya lepaskan, ini bukan jadi milik saya wakafkan. Nah, dia sudah established. Sehingga jangan dikasih bibit untuk diserahkan kepada nadir wakaf agar nanti dikembangkan sebagai, agar nanti ditanam agar bisa tumbuh. Karena mungkin nadir tidak punya pengalaman di sana. Kalau nadir Anda kasih bibit, dia nanam di tanah yang enggak cocok, mungkin enggak tumbuh, mati. Tapi Anda tumbuhkan bibit itu dulu. Saya punya bibit dan saya tahu gimana cara menumbuhkannya yang bagus. Anda tumbuhkan dulu. Setelah tumbuh, baru Anda serahkan ke orang lain. Anda wakafkan. Anda tunjuk nadir, silakan ini dikelola. Ini sudah bagus, silakan dikelola. Tapi kalau dia dikasih bibit, silakan kamu tumbuhkan. Ini saya wakaf bibit. Ya, mungkin baru berjalan sekian bulan karena enggak pada pengalaman, akhirnya malah gagal. Sehingga kalau kita ingin membuat satu unit bisnis yang produktif, yang nantinya hasilnya bisa kita manfaatkan untuk fakir miskin, ini satu ide yang bagus. Tapi kami sarankan kembangkan dulu sehingga dia bisa berjalan dengan establish. Selanjutnya Anda bisa potong sebagai, bukan lagi kepemilikan Anda, saya potong unit bisnis ini, bukan lagi milik saya, tapi ini saya wakafkan untuk kepentingan umat. Selanjutnya Anda tinggal nunjuk seorang nadir yang dia fungsinya menjalankan atau mengelola unit usaha ini. Baik, kembali lagi ke masalah zakat. Dalam masalah zakat, Anda tidak punya wewenang apapun, kita tidak punya wewenang apapun untuk berkreasi. Karena zakat telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan ada tiga hal yang diatur oleh Allah taala, tidak diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun manusia yang lainnya. Yang pertama adalah pembagian warisan, yang kedua pembagian ghanimah, dan yang ketiga pembagian atau masalah zakat. Warisan, ghanimah, harta rampasan perang, dan zakat. Sehingga kita tidak punya peluang dan andil dalam masalah ini untuk membuat kreasi. Misalnya Anda buat cara zakat yang baru, itu tidak bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatur masalah zakat. Tayyib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Mu'adz bin Jabal, "Wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Wattaqi da'watal madzlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Dan hati-hati jangan mengambil harta yang paling bagus. Takutlah kamu kepada doanya orang yang dizalimi. Maksudnya begini. Jadi posisi Mu'ad ketika mereka mau menerima Islam dan mereka sudah menjalankan sholat, maka selanjutnya Mu'ad menjadi wakil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menarik zakat mereka. Sehingga status Mu'ad dalam hal ini sebagai apa? Amil. Sebagai amil. Nah, amil itu berhak untuk menarik zakat dari para muzaki. Nah, harta manusia dalam masalah zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada harta dohir, yang kedua ada harta batin. Apa itu harta dohir? Harta dohir adalah harta yang kelihatan dari luar, harta yang bisa dilihat oleh orang lain. Contohnya hasil pertanian, ternak, itu bisa dilihat oleh orang lain, sehingga orang bisa tahu jumlah kambing si A sekian ekor, jumlah sapi si B sekian ekor, jumlah unta si C sekian ekor. Dari situ kelihatan, oh berarti si A sudah berkewajiban zakat, si B sudah berkewajiban zakat. Kenapa? Hartanya dohir. Atau orang yang sudah terbiasa dengan menakar hasil pertanian, dia tahu si X dia mau panen, sawahnya ada di sini, luasnya sekian hektar. Ini kira-kira kalau panen keluar sekian kintal atau keluar sekian ton. Oh, berarti nanti ketika panen si X ini mendapatkan beras yang sudah melebihi nisab. Berarti dia wajib zakat. Nah, harta seperti ini disebut dengan harta dohir. Nah, amil punya wewenang untuk memaksa orang yang punya harta dohir di atas satu nisab agar dikeluarkan zakatnya. Karena kelihatan. Pak, kambing bapak sudah 50 ekor. Dan ini berarti sudah nisab. Maka nanti tahun depan saya akan ambil salah satu. Atau saya akan ambil zakatnya. Saya akan ambil zakatnya. Nah, amil bisa melakukan seperti itu. Atau sahabat bapak, ini kan kemarin bapak panen, saya lihat dapat 2 kintal, dapat 2 ton. Dan itu sudah di atas nisab. Maka bapak mau saya ambil zakatnya. Itu bisa dilakukan. Kenapa? Hartanya kelihatan. Nah, jenis yang kedua adalah harta batin. Harta batin itu harta yang tidak kelihatan, yaitu harta yang disimpan oleh seseorang. Nah, contohnya apa? Contohnya emas misalnya, atau tabungan, atau perak, atau harta yang lainnya yang dia wajib dizakati namun tidak kelihatan. Nah, untuk jenis yang kedua ini, harta batin, amil tidak berhak untuk memaksa karena dia nggak tahu. Maka untuk jenis harta yang kedua yaitu harta batin, semuanya kembali kepada pengakuan muzaki, sehingga amil hanya bisa menyampaikan woro-woro pengumuman kepada bapak ibu yang sudah punya tabungan senilai satu nisab sekian juta ke atas, maka silahkan bayar zakat. Zakat bisa disalurkan melalui rekening ini atau bisa diserahkan langsung berupa uang tunai ke lembaga ini, alamatnya ada di sini. Nah, itu bisa dilakukan di posisi untuk harta yang sifatnya batin. Tayyib. Tabungan yang dimiliki oleh kaum muslimin kita enggak tahu ya. Mereka punya berapa, sehingga yang bisa kita lakukan hanyalah ngasih penjelasan. Kalau sudah dapat harta sekian maka wajib dizakati. Nah, selanjutnya mereka lapor, ternyata laporannya tidak sesuai dengan realita. Kita tidak perlu mengaudit, karena kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk melakukan tajassus. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk memata-matai seorang muslim. Yaitu urusan dia dengan Allah kalau misalnya tidak sesuai dengan realita. Misalnya seharusnya dia punya tabungan 500 juta. Tapi pada waktu zakat dia ngakunya 300. Pak, ini silakan total harta saya 300 juta, 2,5%-nya berarti berapa itu? 7,5 juta. 2,5%-nya 7,5 juta. Ini saya bayarkan 7,5 juta. Padahal aslinya 500. Yang seharusnya dia bayarkan 12,5 juta, tapi ini dibayarkan 7,5 juta. Yaitu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kita tidak punya kewajiban. Baik, nanti akan kami audit. Saya tidak percaya kalau harta bapak cuma 300 juta, akan kami audit. Enggak ada tugas seperti itu bagi seorang amil. Karena zakat ini adalah zakat untuk harta yang sifatnya batin. Tayyib. Nah, untuk yang sifatnya dohir, Misalnya kambing kalau sudah mencapai 40 ekor, maka wajib dikeluarkan zakatnya seekor kambing. Nah, ketika ngambil seekor itu, jangan yang terlalu bagus. Misalnya ngambil kambing jantan yang paling bagus, paling gemuk. Nah, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Jangan ngambil yang terlalu bagus. Jangan pula ngambil yang terlalu rendah, tapi ngambil yang pertengahan. Nah, kalau kita ngambil yang paling bagus, bisa jadi itu termasuk kezaliman. Karena itu perlu ingatkan, wattaqi da'watal mazlum. Waspadalah terhadap doanya orang-orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi seorang muzaki yang menyetorkan zakatnya tapi dengan cara dizalimi oleh amil, karena dia yang diambil paling bagus. Kemudian muzaki merasa itu kedzaliman, maka dia berhak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dizalimi. Anda bisa bayangkan, ini kedzaliman yang mungkin nilainya cukup ringan. Orang ini berkewajiban zakat. Misalnya yang seharusnya dibayarkan adalah kambing yang harganya anggaplah 3 juta. Tapi si amil ini ngambil kambing yang harganya 5 juta. Ya, pejantan yang paling bagus, paling gemuk, paling besar. Harganya mahal. Ya. Padahal ini kan untuk tujuan kegiatan sosial. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Meskipun ini tujuannya, ini kalau mau beramal jangan tanggung-tanggung. Ini saya ambil yang paling bagus. Oh jangan, tidak boleh. Apalagi yang sifatnya bukan untuk kepentingan sosial. Maka waspada, jangan sampai kita mengambil hak orang lain dengan alasan yang tidak dibenarkan. Kalaupun ini bisa jadi kita menang di dunia, ingat belum tentu kita menang di akhirat. Dan waspada dengan doanya orang-orang yang dizalimi, karena doanya orang yang dizalimi adalah doa yang mustajab. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan selanjutnya, bagi Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Marhamah maupun pemirsa yang lainnya yang ingin bergabung untuk menyampaikan sesuatu, bisa menghubungi di layanan line telepon di nomor 0812 2444 3344, 0812 2444 3344. Baik. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sambil menunggu, barangkali ada jamaah yang mau menyampaikan, kami bacakan beberapa pertanyaan. Baik, ada telepon yang masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Mau tanya, saya hadir dari Perumahan Jali Ketong Permai. Silakan. Ustaz, mau tanya, untuk zakat itu tadi, yang zakat mal itu, apakah harus berupa uang atau berupa uang, kan? Tapi kita bisanya untuk ini untuk pendidikan atau ini untuk apa gitu, apakah boleh tidak? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Zakat mal berupa uang, apakah boleh kita arahkan bagi penerima agar disalurkan untuk kepentingan tertentu? Misalnya pada waktu kita ngasih, kita pesan kepada penerima, ini untuk pendidikan atau ini untuk makan. Kalau sebatas advice, sebatas saran ya, sebatas saran, hukumnya boleh. Namun kalau bentuknya paksaan, tidak boleh. Sehingga ketika kita menyerahkan zakat itu, kita sampaikan kepadanya, ini zakat, atau Anda tidak perlu menyampaikan ya, tidak dianjurkan untuk menyampaikan, Anda berikan, Anda boleh kasih saran. Kalau bisa ini dipakai untuk biaya pendidikan, atau ini untuk bahan makanan, atau yang lainnya. Tapi sifatnya hanya saran. Kok ternyata setelah dia menerima, dipakai untuk beli baju, dan Anda tahu, begitu dia dikasih, sorenya dia langsung belanja, ketemu Anda. Ya. Terus dia belanja baju atau belanja yang lainnya, terus menyapa, terima kasih Bapak, tadi saya pakai duitnya Bapak untuk beli ini. Berarti kan kita tahu pasti, ini adalah zakat yang kita berikan tadi. Jawabannya, itu bukan tanggung jawab kita. Zakat kita sudah sah, gugur, selama kita memberikan kepada yang berhak, yaitu fakir miskin. Selanjutnya terserah dia dalam memanfaatkan. Ya, kita hanya bisa ngasih saran, meskipun boleh bagi si fakir miskin ini untuk menggunakan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik. Sambil menunggu penelpon berikutnya, ada pertanyaan dari Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, bisa enggak sholat tarawih sendirian di rumah? Jawabannya, sholat tarawih boleh dilakukan sendirian maupun berjamaah. Dan seperti yang kita tahu, Nabi SAW melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama para sahabat itu hanya di 3 kesempatan, ya, hanya di 3 malam. Berarti sebelumnya tidak ada sholat tarawih berjamaah bersama para sahabat, dan di masa Abu Bakar juga enggak ada. Baru kemudian dihidupkan lagi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu tidak masalah sholat tarawih sendirian, baik di rumah maupun di yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan, dengan siapa, di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Agus di Bekasi, Pak. Ya, silahkan Pak Agus. Iya. Saya mau nanya nih, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak Agus. Mau nanya Pak, saya ini usaha sama teman nyuplai plastik ke suatu perusahaan. Nah. Kita beli plastik dari pabrik plastik, kita stok, terus kita sesuai permintaan kita kirim. Itu masuk hitungan untuk perniagaannya, kalau jaga perniagaan gitu Pak Ustaz ya. Baik, apakah plastik itu sempat tersimpan di gudang, Pak? Iya, kita simpan dulu. Karena kan kita minim order 200 kilo, tapi di order hanya 50, berarti 150 kita simpan, nunggu diambil lagi gitu, Pak. Baik. Baik. Cukup, Bapak? Iya, gitu aja. Ya. Terima kasih. Kita kalau itu zakatnya gimana cara ngitungnya gitu, Pak Ustaz. Baik, ya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, Anda kulaan plastik, supplier ke sebuah perusahaan atau ke toko atau yang lainnya, dan Anda order dari pabrik, kemudian Anda simpen, lalu Anda jual. Maka bagaimana ngitung zakatnya? Yang dihitung adalah stok yang Anda jual, yaitu plastik tadi. Karena Anda bukan produsen, maka seluruh stok yang Anda miliki dihitung zakatnya. Ngitung zakatnya pakai harga apa? Jawabannya pakai harga kulak. Sehingga pada waktu order dari pabrik, Anda kulaknya berapa? Itu yang Anda zakati. Zakatnya kapan? Apakah ketika order, ketika tersimpan, atau ketika kapan? Jawabannya setahun sekali, yaitu ketika Anda bayar zakat. Order misalnya senilai 100 juta. Ini sudah jelas di atas nisab ya. Di bulan Safar, ini order yang pertama, order pertama, bulan Safar tahun 1441. Berarti zakat Anda adalah Safar tahun depan. Nah, pada saat Safar tahun ini kan keluar masuk barang ya, keluar masuk, keluar, biarkan aja keluar masuk itu, biarkan aja. Sehingga jadi uang, Anda beli lagi, order lagi dari pabrik, jadi uang, Anda beli lagi, dan begitu seterusnya. Nah, bulan Safar tahun depan, Safar tahun 1442, Anda hitung, ada nggak stok di situ? Oh ada, nilai stok berapa? 50 juta. Baik, nilai stok 50 juta, tambahkan dengan uang yang Anda punya. Anda punya uang atau perusahaan Anda punya uang senilai 100 juta, berarti totalnya 150 juta. maka Anda bayarkan zakatnya 2,5% dari 150 juta. Wallahu ta'ala alam. Sehingga stok itu dihitung di waktu ketika Anda mau bayar zakat. Di waktu ketika Anda mau bayar zakat. Baik. Baik, tadi ada penelpon yang masuk. Silahkan. Putus ya. Sambil menunggu menelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qadarullah, saya baru tahu kemarin bahwa zakat mal diberikan harus dengan emas, perak atau uang. Bagaimana jika sebagainya sudah terlanjur menggunakan sembako? Yang kami sarankan Anda ulang ya, Anda ulang dalam bentuk uang. Sehingga kemarin yang diwujudkan dalam bentuk sembako itu nilainya berapa? Ya, Anda ganti dalam bentuk uang dan serahkan dalam bentuk uang. Karena zakat mal harus diberikan dalam bentuk mal, tidak diberikan dalam bentuk bahan makanan. Kecuali jika tidak memungkinkan untuk diberikan dalam bentuk mal. Misalnya ada satu daerah tertentu dia sangat butuh sembako. Dan di situ kalaupun dikasih uang mereka enggak bisa membelanjakannya karena tidak ada toko yang jual sembako. Maka Anda bisa serahkan zakat ke mereka dalam bentuk apa yang dibutuhkan oleh mereka. Sebagaimana dulu pernah kita sampaikan fatwa yang disampaikan oleh Lajnah ketika menjelaskan tentang zakat yang mau disalurkan ke Afgan, zakat itu diwujudkan dalam bentuk perlengkapan musim dingin. Karena di sana kalau dikasih uang, fakir miskin itu kesulitan untuk membeli bahan-bahan yang mereka butuhkan untuk perlengkapan musim dingin. Wallahu ta'ala alam. Baik. Dan untuk di Indonesia masih cukup longgar ketika zakat itu dibayarkan dalam bentuk uang. Sehingga ketika Anda kasihkan kepada fakir miskin dalam bentuk uang, dia bisa gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Sambil menunggu penelpon berikutnya, kita baca pertanyaan. Jika harta warisan belum dibagikan setelah setahun dan sampai nisab, apakah dizakati? Wallahu alam, saya tidak tahu. Fanadhiratun ila maisarah. Coba nanti saya pelajari lagi tentang masalah ini. Mohon dikasih waktu tunda untuk mempelajarinya. Tayyib. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah zakat mal berupa nilai uang dari hasil perdagangan dapat dibagikan dalam bentuk barang atau bahan makanan pokok? Jawabannya, zakat mal itu diserahkan dalam bentuk mal, dan zakat perdagangan diserahkan juga dalam bentuk mal, karena zakat perdagangan itu dikiaskan dengan mal. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan zakat perdagangan diserahkan dalam bentuk objek dagang. Misalnya bakul tempe, penjual tempe, zakatnya diserahkan dalam bentuk tempe. Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Namun pendapat yang lebih kuat adalah diserahkan dalam bentuk uang. Karena zakat perniagaan itu kiasnya ke mal. Apakah persentase pembagiannya boleh lebih besar untuk saudara yang miskin? Jawabannya boleh, bahkan boleh juga Anda serahkan ke satu orang miskin. Saudara misalnya. Anda mengeluarkan zakat senilai 5 juta. Anda cuma berikan kepada satu orang. Si A saja. Miskin dan dia keluarga. Hukumnya boleh, tidak harus merata ke banyak orang. Wallahu ta'ala alam. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh kita sholat tahajud 2 rakaat kemudian kita sholat witir 3 rakaat? Jawabannya boleh. Karena selama Anda belum witir ketika taraweh, ketika di awal malam, Anda boleh sholat witir Anda sholat witirnya di akhir malam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dan mungkin ini yang terakhir. Silakan, Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Rizky di Jambi. Silakan, Pak Rizky. Mau tanya, Ustaz, kalau untuk tanah yang digunakan apakah masuk zakat gitu. Tanah yang diapakan, Pak? Tanah yang tidak digunakan. Misal punya lahan, tanah itu mau dijual gitu. Tapi apakah misalnya nggak laku-laku selama 5 tahun, 10 tahun, apakah kena zakat setiap tahunnya? Baik, itu tanah tanah hasil warisan atau tanah hasil membeli? Tanah hasil membeli. Membeli. Ya, niatnya dulu ya. Waktu membeli untuk? Gimana, Pak? Waktu membeli niatnya untuk diapakan? Niatnya untuk diolah, tapi sekarang niatnya berubah lagi untuk dijual gitu. Baik. Baik, cukup, Bapak? Ya, cukup. Terima kasih atas barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi tanah itu bukan termasuk mal yang wajib dizakati pada asalnya. Kecuali jika dia dijadikan sebagai barang dagangan. Nah, ketentuan sebuah harta bisa menjadi barang dagangan adalah pada waktu harta itu dibeli, pada waktu barang itu dibeli, niatnya dari awal mau diperdagangkan. Misalnya ada orang yang dagang mobil, sehingga dia beli mobil itu kulak, dan nanti akan dia jual lagi pada waktu dia dapat keuntungan, sehingga jualnya itu bukan karena bosan, bukan karena apa, tapi karena ini peluangnya dapat margin. Karena itu dalam masalah ini, wallahu ta'ala alam, untuk pertanyaan yang tadi Anda sampaikan, Anda beli tanah tujuannya bukan untuk dijual tapi untuk dikelola, kemudian Anda berubah pikiran tidak ingin mengelola tanah itu, lalu Anda menjualnya meskipun sudah ditawarkan selama sekian tahun tidak laku, tanah ini tidak disebut oleh para ulama sebagai barang dagangan sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin, karena itu tidak ada kewajiban zakat di sana. Wallahu ta'ala alam, demikian kegiatan yang bisa kita lakukan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.